Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحمد أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari syarah Alfiyah bin Malik yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan hari ini tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, artinya besok tanggal 13, 14, 15 Imul Bid. Dan ini adalah pertemuan yang ke-46 di halaman 77 bait yang ke-16. Ini berkaitan masih muatannya tentang mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni. Nah, man saqa al-matan. Siapa yang mau baca matannya? Please. Nah. Buvares, Animra. Ya. Saya serahkan kepada Istanjung, ya Allah. Berikutnya. Dan jurus menghindar semua nih. Ya, dan bagus ya Wasis. Ayo. Wis toh. Tung anu. Ayo. وتقصى ببحث موجز وتبسط بحث ببحث موجز وتقتضي ايضا بغير سبط حائقة الجهد المعطي فهو بسبط حائد تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتحدث منه كلامنا لفظ مفيد تستقيم فتح وفعل ثم حرف يلتلي واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد عام في الجد والتنوين والنداء والمسلم باسم تمديد حصل إذا فعلت وأتت ويفعل يكون أقفلا فعل ينجلي وهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما بي الأفعال بالثامن وسن للنون في الأمر إن أمر مهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحن صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه الشبه المرئي في اسم جلتنا والمعنوي في متى وفي بنا. نعم. Nukarrar mara tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. مقادمة. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang kasyabah al-wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ana mau tanya kepada antum semuanya. Apa maksud dari bait yang ke-16 ini? Pada pertemuan yang sebelumnya. Kasyabahil wad'iyyi fismai ji'tana. Yang anda harus fahami adalah tentang kesimpulannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kemudian setelah itu, beliau masih juga melengkapi apa yang menjadi salah penjelasan ini. Ada yang masih ingat? Oh, Bu Faris kemarin. Karena kesan terang. Nah, terus? Dan kemudian mengangan kalau tidak ada rumus. Nah, pertanyaan anak ini, kasyabah al-wad'i fi ismi ji'tana wal ma'na'i fi mata wa fi huna. Anda harus fahami, jadi untuk masuk ke 16 ini, syair bait 16 ini, Anda harus membaca paragraf terakhir yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yaitu beliau mengatakan, Amma ana walastu binahwiyin, fa'akulu minhu mabniyun lisima'i dhalika anil Arab, wa wurudihi, ya'ni annal mabniya laysad lahu illatun, bal takallama bihil Arabu mabniyan. فليكن مبنيا فهم لم يغيروا هذه الكلمات المبنية باختلاف العوامل. Kalau seandainya antum faham tentang paragraf ini, harusnya yang bait ke-16 tidak dibahas oleh Syekh. Kenapa? Nah, jadi ana ulangi lagi. Syekh Syarih rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Minhum mabniyun. Dari sebagian isim itu ada yang mabni. Ada yang mabni. Sama juga dengan sebagian dari antum yang di sini. Ada juga sebagian besar kaum muslimin. Itu sifatnya ada yang mabni. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semuanya antum di sini dan juga kaum muslimin yang lainnya dalam semangat menuntut ilmu syar'i mu'rab semuanya. Tidak mabni. Maksudnya di sini adalah tentang mabninya. Ini berkaitan dengan apa? Lisima'i dhalika anil Arab. Syekh menjelaskan di sini, ya, ada isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang mabni ini karena, kenapa disebut mabni? Karena mendengar dari orang Arab, kebiasaan orang Arab. Dan di sini annal mabniyyi ya, annal mabniyya laisat lahu illatun. Mabni itu enggak punya alasan tertentu kenapa itu mabni. Ya. Kenapa itu mabni? Yang menjadi alasan itu adalah bal takallama bil arab mabniyan, karena orang Arab itu terbiasa mengucapkan itu sebagai lafadz yang mabni, maka kita pun menganggap itu mabni, gitulah. Paham enggak di sini? Kayak misalnya tentang hal, kita berbicara tentang kam, ya, kam. Jadi Anda langsung ingat Pak Kamto, ya. Kemudian kita hal. Ini semuanya menjadi mabni karena apa? Karena kebiasaan orang Arab mengucapkan ini tidak berubah. Ya, seperti itu saja. Maka falyakun mabniyan, maka itulah menjadi mabni. Fahum lam yughayyiru hadhihi al-kalimati mabniyata bi ikhtilafil awamil, dan mereka orang-orang Arab itu tidak mengubah satu kata pun dari yang mabni ini dengan perbedaan amil. Di mana amil itu kemarin apa? Faktor yang mempengaruhi perubahan. Sehingga di sini di atas sebelumnya bahwasanya aktsarun nahwiyyin ya dahabal muallif ya, beliau mengatakan apa? Jadi di situ Ibnu Malik dan sebagian besar ahli nahwu mengatakan bahwasanya iltamasu ya, iltamasu al-ilalan lil-bina, bahwasanya mabni, kenapa mabni itu ada alasannya. Nah, alasannya ini ada dua disebutkan di sini. Karena keserupamaan ya, wad'i fismai ji'tana dan wal ma'nawi fima tawafihuna. Nah, jadi kesamaan, kemiripan peletakan di sini ya, dan juga maknawi. Nah, di sini kemarin disebutkan tentang penjelasan kayak misalnya ila. Ya. Di sini disebutkan ketika annal isma wudi'a ala harfin aw harfain. Isim, kalau di situ peletakannya, artinya struktur katanya itu terdiri dari satu huruf atau dua huruf, maka itu syabahun wad'iyun. Sebutannya apa? Syabahun wad'iyun. Jadi syabahun, syabahun, syabahun, syabahun. Ya. Ya. Syabahun wad'i. Di sini ada apa menyerupai tentang peletakan. Li'annal aslal huruf imma harfun aw harfan. Karena asal dari huruf ini satu huruf atau dua huruf. Sehingga di sini karena ada sifat yang sama di situ, maka menjadi apa? Menjadi di situ sebagai apa? Syabahun wad'i. Ya, syabahun wad'iyun. Penyerupaan peletakannya. Peletakan apanya? Hurufnya. Nah. Jadi ada satu huruf atau dua huruf bahkan lebih seperti ila. Ya. Ila itu alif lam kemudian lam layyina. Wa qad takunu arba'atan mithl kalla. Beri kalla. Wa halla. Namun asalnya di sini al-akthar al-ghalib anna al-hurufa muraqqabatun min harfain. فما شبهها من الأسماء كان مبنيا لشبه الوضعي. أنتم لihat di sini dari sini mas. Jadi kenapa ada sebutan shabah al-wadi? Ini kuncinya juga. Antum harus fahami di sini. Jadi setiap paragraf ada kunci, setiap huruf ada paragraf kunci untuk bisa menjadikan lembaran itu menjadi memahamkan kepada kita sesuatu. Nah, karena target kita ketika kajian Alfiah ini adalah mempelajari, memahami satu lembar, dua lembar per hari dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di sini kemarin ketika kita membahas tentang mabni dan mu'rab, kenapa mabni? Di sini masih membahas tentang kenapa mabni? Kenapa mabni? Ini karena di sini dijelaskan ada keserupaan dengan huruf. Kenapa ada keserupaan dengan huruf? Karena hukum asal dari harf, harf maksudnya harf itu jamaknya huruf. Kesamaan dari dengan harf atau huruf ini adalah karena huruf hukumnya mabni semuanya. Harf itu dalam bahasa Arab dihukumi sebagai apa? Mabni. Nah, jadi kalau misalnya anda katakan seperti ini, ini kan ada isim, ada fi'il, ada harf. Ini apa? Al-kalimatu. Ya. Ini al-kalimatu. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, ini isim ini ada apa? Mabni, ada mu'rab. Ya. Dan ini hukumnya mu'rab. Dan ini hukumnya mabni. Nah, kenapa ada yang mabni di sini? Karena menyerupai huruf. Gitu loh. Paham enggak? Isim itu ada dua. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Kenapa ada isim yang mabni? Nah, menurut Imam Malik dan Ahli Nahwu, itu karena ada kesamaan dengan huruf. Kalau huruf ini, ya, ini ada satu atau dua. Atau seterusnya, ya, kayak misalnya ila. Ini alif, lam, dan alif layina. Ini sama halnya. Kalau ada isim yang seperti itu, maka itu dihukumi sebagai mabni. Contohnya mabni di sini, ya, paham ya? Maksudnya alurnya seperti ini, mas. Jadi kalau misalnya antum itu bisa meringkas satu lembar itu menjadi tabel seperti ini, antum insya Allah sudah paham. Paham. Jadi anda ulang lagi. Ini ada kopi ini hari ini? Lanjutkan. Jadi di sini ana ulangi sedikit demi sedikit, semoga Allah azza wajalla memberikan antum kefahaman. Kalimat itu terbagi menjadi tiga. Isim kata benda, fi'il kata kerja, harf. Ya, ini kata kerja. Harf di sini apa? Bisa mengatakan kata sambung atau sesuatu yang di situ menjadikan ada makna ketika bersambung dengan yang lainnya. Nah, jadi isim ada mabni, ada mu'rab. Mu'rab jelas, berubah-ubah. Nah, yang mabni, kenapa ada isim yang mabni? Kalau tadi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu kebiasaan orang Arab. Mabni ya mabni, Mas. Gak ada alasannya sama sekali. Contohnya misalnya apa? Kenapa Arista pakai kacamata? Ya memang aslinya kacamata, gitu loh. Tidak mengatakan, oh itu Ustaz, penglihatannya kalau diukur, itu ada min. Jadi, Syekh tidak menganggap itu sebagai pendetailan. Kenapa ada alasan-alasannya. Tapi alasan secara globalnya, dikatakan oleh Syekh, ya, itu adalah simai, kebiasaan orang Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Arab, dan ketika orang Arab itu menganggap itu adalah mabni, maka itulah menjadi mabni. Paham tak misi? Kayak misalnya, ini kenapa huwa? Huwa. Ya. Nanti akan dijelaskan. Huwa. Huwa ini mabni. Gak akan menjadi hu, wi, hu, wu. Tetap saja huwa. Kenapa mabni? Karena ini disusun dua. Ha dan waw. Karena dia disusun hanya dua harf. Ya, maksudnya dua huruf ini. Huruf ha dan wawu. Maka ini menjadi apa? Kesamaan dengan huruf ini, Mas. Maka dia hukumi mabni. Ya. Paham? Sampai di sini? Ada yang belum funduk? Riz, paham Riz? Mas Agus, paham? Sebelah mana? Belum paham. Semuanya, nek semuanya yuk. Ya, memang harus diulang lagi. Ya, maksudnya di sini, antum lihat tentang kata. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Antum paham gak? Isim, fi'il, harf, paham? Ya. Tanda-tandanya paham gak? Tanda isim, tanda fi'il, tanda harf. Tanda itu ciri-ciri. Hah? Ada yang belum? Antum roja'ah. Pertama, sebelum roja, minta kepada Allah Azza Jal kefahaman. Karena yang memahamkan itu Allah Azza Jal. Nah. Jadi setelah antum faham, ya kuncinya yang ana katakan kepada antum, antum harus tahu terlebih dahulu apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf. Selama antum belum faham apa itu isim, apa itu fi'il, itu harf, maka susah untuk melangkah kepada tahap selanjutnya. Karena tahap selanjutnya setelah antum faham ini, pembagian tentang masalah mu'rab dan mabni. Paham-paham di sini? Nah, ketika kita membahas tentang mu'rab dan mabni, isim itu terbagi menjadi dua. Berdasarkan apa? Strukturnya. Strukturnya itu berubah atau tidak berubah. Maka menjadi dua. Mabni dan mu'rab. Dan tidak ada bagian yang ketiga. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekh. Tidak ada selain mabni dan mu'rab. Abu-abu gak ada. Ya. Sama halnya ketika ngaji. Antum mau ngantuan, itu gak ada harusnya. Ima antum tidur beneran, atau kajian beneran. Pilihannya cuma itu, Mas. Mabni atau mu'rab. Gak ada mamup. Mamub enggak ada mamub. Mabni mu'rab. Ya. Atau mubmab. Enggak ada. Ya. Tanya ketika antum sudah ngantuk, ambil posisi, ambil air wudu ataupun menggerakkan badan biar peredaran darahnya menjadi lancar lagi, kopi atau yang lain. Ya. Semoga Allah Azzil berikan semangat kepada kita semua. Nah, ini tentang alasannya. Kenapa sekarang kita membahas kenapa 16 ini kasyabahil wad'i fismai ji'tana dan wal ma'nawi fima tawafihuna. Karena ini kalau yang kita jelaskan tadi, kenapa mabni ada isim itu mabni, ya. Jadi alasannya cuma gini aja mas, ini mas, kenapa membahasnya ini dan kesini. Isim mabni ke huruf. Kenapa ke huruf? Karena ada kesamaan. Kesamaannya apa? Ada kesamaan, dua kesamaan. Kasyabahil wad'i, peletakannya, wa syabahil ma'nawi, maknanya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita membahas kemarin yang ini, karena huruf itu disusun dari dua huruf atau yang semisalnya dari isim-isim, maka isim itu ya dihukumi menjadi mabni karena kesamaan peletakannya. Nah, sekarang kemarin kita juga bahas tentang apa? Fismai ji'tana. Kenapa fismai ji'tana? Karena ta di sini dan na dan ta ta'u fa'il, na-nya itu maful bih. Nah, makanya ingat lagi definisi apa itu fa'il, apa itu maful bihi. Kalau antum masih gedek, ana yakin antum enggak pernah murojaah. Ana katakan hakul yakin. Karena ini sudah dibahas berulang kali. Dan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama atau kedua ketiga. Ini pertemuan yang 46. Jadi kalau antum itu pengin paham ini, maka jadikan antum sebagai orang yang mu'rab. Ada keinginan untuk murojaah. Tapi kalau antum itu hanya sekedar aish, malah berkah wae ustaz, niki pun mecen, pakaian micin. Nah, itu beda lagi. Nah, Assalamualaikum. Semoga Allah Azza menjauhkan kita dari seperti itu. Nah, sehingga di sini yang ana nasihatkan kepada antum murojaah terus, mas. Bahkan kita di sini semuanya belajar, mas. Ya, belajar. Kalau ana salah, itu adalah wajar. Antum salah pun wajar, karena semua kita di sini adalah belajar. Itu moto kita ketika belajar alfiyah, mas. Ya. Jadi jangan anggap bahwasanya kita sekarang di sini adalah dalam konteks paham. Ya, paham. Tawaddu' masjid. Dan sekarang. Barakallahu fikum. Wazadakallahu hirsan. Nah, di sini fismai ji'tana. Kenapa ada ta'nya? Karena ta' di sini adalah ta'ul fa'il dan na'nya di sini adalah maful. Makanya di sini ta' di sini maudu'atun ala harfin wahidin. Ya. Dan ta'nya ini satu, mas. Dan na di sini maudu'atun ala harfaini. Kenapa harfaini? Karena ada nun dan alif. Nah, oleh karena itu taknya di sini meskipun dia itu adalah fa'il, di mana fa'il ini definisinya apa fa'il itu? اسم مرفوع يقع بعد الفعل. Kata benda yang dihukumi statusnya marfu, letaknya setelah fi'il. Maka, dia apa mas? Termasuk isim. Karena dia itu hanya tak. Ya. Jiktana. Tak di situ hanya satu saja, satu huruf. Maka tak itu adalah mabni. Paham-paham di sini? Sama halnya ketika huruf ini hanya satu atau dua atau tiga dan seterusnya. Nah. Idan idza wajadna isman mawdu'an ala harfin aw harfaini fa huwa mabniyun. Kalau kita mendapati ya isim di mana posisinya itu strukturnya hanya satu huruf atau dua huruf, maka dia mabni. Ya. Misalnya apa kemarin itu ghalabana naum. Nah, di sini adalah sebagai nahnu. Tidur itu telah mengalahkan kita. Kita di sini adalah menjadi maf'ulnya di sini. Objek penderitanya. Yang melakukan pekerjaannya, an-naumnya di sini. Naum sebagai fa'il. Sehingga di sini, ghalabana naum itu menjadikan na di sini. Ini juga tetap na. Gak mungkin menjadi ni atau nu. Ya itu lebih dahsyat lagi. Nu itu ya, nyungsep mas. Nah, oleh karena itu di sini allati hiya dhamirun ismun wa hiya mabniyatun. Maksudnya apa? Di sini dari dhamir ya tentang ta di sini. Ya. Fatta'u di sini. Allati hiya dhamirun ya jitana ismun wa hiya mabniyatun, maka dia itu mabni ala dhammati ata dhammah, itu tentang tu di sini tu, au ala al fathati ta, au ala al kasrati ti. Ingat-ingat mas, bihasfi mukhatabi au wal mutakallim. Ya, bihasbil mukhatabi wal mutakallim. Tergantung ini yang diajak bicara atau yang membicarakan, yang berbicara. Ya. Paham saya di sini? Nah. Walimadha hiya mabniyatun? Ini pertanyaan lagi. Kenapa hiya di sini? Ya. Hiya di sini apa? Ya. Ya ini mas. Tatu-tatu tadi. Itu dia mabniyatun. Dia itu mabniyah. Qalu. Ya. Para ahli nahu mengatakan. Li'annaha tushbihul harfa fil wad'i. Aisu kanat ala harfin wahidin. Taqulu akramna. Fanna di sini ismun. Wahia mabniyatun. Li'annaha ashbahatil harfa fi fil wad'i ala harfaini. Harfaini maksudnya apa? Nun dan alif. Antum fahami di sini? Ini tetap mang hijau itu tidak akan menonjol, Mas. Ya, kita pilih yang biru aja. Nah, nah, ala kulli hal di sini qalu ahli nahwu mengatakan li annaha, kenapa mabniyah, kenapa dia itu mabni, karena tushbihul harfa fil wad'i, menyerupai huruf. Tadi apa, huruf di sini bukan komponennya mas, karena katakan satu komponen ya, ini dua komponen biar membedakan antara huruf dan jenisnya. Jadi kan tadi al-kalimat itu kan. Nah. Ini ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah. Kok iso gandeng ini di. Nah, ini harf. Nah, ini yang tadi isim dhamir tatu-tatu tadi, kenapa dia mabniyah? Karena menyerupai harf fil wad'i, dalam peletakan. Peletakan yang gimana nih? Peletakan strukturnya hanya ada satu komponen atau dua komponen dan seterusnya. Nah, aitsu kanat ala harfin wahidin, karena dia itu susunannya hanya satu huruf saja, satu komponen saja, yaitu ta. Taqulu akramna, engkau katakan akramna. Akramna artinya apa? Maksud akramna, bos mustajab, hah? Kami memuliakan. Kami memuliakan. Bos mustajab, oh? Memuliakan kami. Telah memuliakan kami. Sing Pak Elia Bowie. Belum tahu. Menarik ini. Hah? Hua. Akramna. Dia sudah mengetahui. Anda melihat kepada dia terus. Ya. Mas. Mas Furk. Bu Adlan. Allah maaf Bu Yarik. Akramna. Ini failnya apa itu? Failnya apa? Fail. Dan bukan Bu'il. Senyummu bisa menjawab. Ya, Allah mubarak. Ahton. Hah? Nah. Ayo. Jadi itu artinya apa? Akramna. Kami telah memuliakan. Ayo. Nah. Nah. Hasan. Beda lagi kalau ini menjadi akromana. Itu jawabannya dari bos-bos saja baru benar. Hanya masalah sukun saja, Mas. Halo? Failnya. Ya. Akroma. Akroma. Yukrimu. Ya. Nah, kalau akramna artinya di sini nahnu, ya, ini nanya itu nahnu. Akramna nahnu. Kami telah memuliakan. Jadi pelakunya di sini adalah nahnu, kami. Nah, nanya di sini, nah, di sini adalah, ya, isim. Isim. Kata benda. Wahia mabniyatun. Dan dia itu mabni. Kenapa dia mabni? Li'annaha ashbahatil harfa fil wad'i ala harfain. Karena dia menyerupai huruf. Menyerupai apa, Mas? Huruf ini, Mas. Ya, kenapa Anda tulis ini? Biar antum faham. Karena dia menyerupai dengan huruf. Ya. Fil wad'i, dalam hal peletakan. Peletakan apanya? Peletakan komponennya. Ya, komponennya itu hanya satu atau dua atau tiga, maka disamakan dengan harf. Ala harfa ini ada dua komponen. Komponennya adalah huruf nun dan huruf alif. Maka karena ada dua komponen saja, itu disamakan dengan huruf ini. Paham? Sampai sini. Nah, itu mabni. Kita lanjutkan. Wa na'khudhu min hadzal mithali, dan kita mengambil dari permisalan ini, anna jami'ad dhamair allati fi mahalir raf'i wallati fi mahalin nasabi wallati fi mahalil jarri mabniyatun tun tun tuna. Fa akhadna anna dhamair al marfu'ata mabniyatun min at-ta'i li'anna ta'a al-fa'il, ya, li'anna ta'a fa'ilun. Wa akhadna anna dhamair al-mansubata wal-majrurata mabniyatun min na, li'anna na tasluhu lin-nasabi wal-jarri. Nah, antum fokus pada paragraf ini, Mas. وَنَأْخُدُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ, kita ambil dari permisalan ini. Permisalan yang mana, Mas? Misalnya ini yang akramna, Mas. Karena ini permisalan yang paling dekat. Permisalan yang paling dekat. Ya. وَنَأْخُدُ مِنْ هَذَا الْمِثَالِ, kita mengambil dari permisalan ini. أَنَّ جَمِيعَ الضَّمَائِرِ, bahwa keseluruhan domair. Domair itu adalah kata ganti. Jamak dari dhamirun. Ingat-ingat, Mas. Dhamair itu adalah apa, Mas? Ya, jamak dari dhamirun. Ya. Nanti ana akan tanya nih. Ingat-ingat, Mas, ini clue-nya. Ya, clue. Bagi siapapun yang ngantuk, nanti akan ada pertanyaan. Dhamir itu jamaknya apa? Ingat-ingat. Allati fi mahalli rafi, di mana kata ganti ini kedudukannya rafa. Rafa itu maksudnya apa? Kalau bodohnya itu adalah dhamma, Mas. Ya. Kenapa rafa itu identik dengan dhamma? Karena bengkokinnya itu di atas, tidak bengkokin di bawah, Mas. Ya, sekala. Wallati fi mahalli nasab, ya, di dalam konteksnya itu kedudukannya itu nasab. Nasab itu apa, Mas? Difathahkan. Kenapa difathahkan? Kalau antum membuka itu ngelihatnya ke atas, membuka bukan di bawah. Paham dari sini? Nah, tapi kalau di sini kemudian fi mahalil jar, jar itu kasroh. Kasroh itu artinya dipatahkan, ya, diremukkan. Setelah remuk mesti ke bawah dia. Kayaknya jar itu kasroh. Ya. Kayaknya hal hal buka maksur. Apakah hatimu itu pecah? Lah. Qalbi qawiyun, hatiku kuat, misalnya. Tapi di situ juga nggak pas, karena di sini kondisinya kita membahasnya ya tentang jarnya itu mabni. Maksudnya jar mabni itu apa, misalnya? Nanti akan kita pahami. Fa'akhadna anna dhamair al-marfu'ata mabniyatun min at-ta', dan kita fahami, kita ambil di sini fa'akhadna, ya, kita ambil bahwasanya dhamair kata ganti al-marfu'ata yang marfu, ya, kata ganti yang marfu ini tetap mabni. Kenapa? Min at-ta', ya, dari tak, li'anna ta'a fa'idun. Nah, sehingga di sini kalau antum lihat ini bukan diambil dari akramna, Tapi di sini misal yang sebelumnya. Ya. Itu jitana. Ya. Jadi misal di sini adalah tentang apa? Jitana. Jitana. Jitana. Paham sampai di sini? Misal di sini adalah jitana. Walaupun seharusnya kalau misalnya diruntut itu harusnya di atasnya. Tapi ini ternyata Syekh ingin menjelaskan misal adalah misal yang dipakai oleh nadhim yang penulis alfiyahnya. Nah, bahasanya jami'ad dhamair allati fi mahalli raf'i wallati fi mahalli nasab wallati fi mahalli jar mabniyatun. Semuanya kata ganti itu adalah apa Mas? Mabni. Kata ganti itu adalah mabni. Nah, dan kita ambil bahwasanya kata ganti yang marfu'ah, kondisinya itu marfu'ah, itu tetap mabni. Dari tak. Ini kan tak. Karena apa? Taknya itu adalah tak fa'ilun. Wa akhadna anna dhamairul mansubata wal majrurata mabniyatun minna. Ini na. Kan ji ya ta ana tambahin lagi na. Jadi ji tana. Tana di sini ta'ul fa'il, fa'il. Kemudian na di sini adalah maf'ul. Sehingga na di sini, ta di sini adalah tetap mabni dan na di sini juga mabni. Dan ini bisa na di sini kedudukannya adalah maf'ul itu mesti apa? Mansub, Mas. Ataupun juga jar. Bisa. Ya. Nah. Kemudian idan lalu ya, ini bisa nulisnya dua. Idan. Seperti ini. Dan idan pakai nun. Boleh dua-duanya nulisnya. Kemudian faqulud dhamair mabniyatun. Setiap kata ganti itu adalah hukumnya apa, Mas? Mabni. Dhamairur raf'i, kata ganti yang itu raf. Wa dhamairun nasab, dan kata ganti yang di situ posisinya nasab. Wa dhamairul jar, dan kata ganti yang di situ posisinya adalah jar. Ya. Al-muttasilatu wal-munfasilatu. Muttasilah dan munfasilah itu apa, Mas? Muttasilah itu yang lengket, Mas. Anda katakan lengket biar antum mudah ngapalinya. Artinya menyatu dengan fi'il itu. Kalau yang munfasilah, itu yang terpisah. Contohnya, Pak. Ya, ini tadi. Jitana ta di sini adalah domair, ya min minat domair, domir. Yang itu apa? Domirnya muttasilah, lengket, lengket dengan apa? Lengket dengan fiilnya. Ya, paham saya di sini? Nah, astaga, dia mau ngaji, itu gayanya ngajinya kucing seperti itu, Mas. Jadi kalau antum kemudian fokusnya hilang ke sini, hati-hati. Jadi muttasila wal munfasila. Domir itu ada yang muttasila, ada yang munfasila. Ada yang lengket, ada yang terpisah. Sama halnya. Kalau misalnya antum ketika kajian, ya fokusnya antum itu muttasila, Berarti nyambung, Mas. Kalau ditanya, iya saat ini nih, antum mutasilah. Tapi kalau ketika antum itu ditanya, plengah-plengoh, ngah-ngoh, menundukkan, ya, atau juga senyum-senyum, ya, atau afan saat izin, kayak ditakoni kok isi izin, piye ti? Ah, itu munfasilah itu nama. Itu untuk takribudihannya seperti itu. Paham? Sampai di sini? Ya. Jadi kalau misalnya Pak Buang ketika ditanya, ya, surat Ar-Rahman nomor berapa? Ar-Rahman. Berarti beliau mutasilah. Nyambung tuh lengket. Apalanya beliau Allahumma barik. Nah. Sekarang kalau ana tanya, ya. Misalnya Ba'di atau Ghobun, surat keberapa itu? Munfasilah beliau. Tot kok kejam. Bukan, ini untuk takribuddin, Mas. Makanya kalau belajar belum bisa jawab, wajar. Tidak ada masalah, Mas. Tapi di situ kaitannya apa? Atau kubun keberapa, Pak? Buang. Surat At-Taghabun. Lupa. Jak, terus jak. Ayo. Kemarin baru dibahas tadi pagi. Lali. Nah. Ayo. Ayo, ketemu, Pak. Sekarang jadi mutasilah ya. Allahumma fi'ari. Nyambung sekarang. Lengket wis. Nah, itu contoh saja. Ana ingin menjelaskan kepada antum tentang bagaimana mutasilah dan munfasilah. Kalau antum itu bisa menjawab pertanyaan, maka antum lengket. Tapi kalau antum tidak bisa menjawab pertanyaan gara-gara antum itu tidak pernah murojaah, maka itu munfasilah, Mas. Cara memahaminya jauh. Terpisah. Nah, kemudian ini sama halnya ketika antum coba lihat ngajinya antum seperti ini harus disyukuri, Mas. Harus disyukuri. Ada yang ngajinya ini termasuk mutasilah. Ana sama antum nyambung, Mas. Ya. Kalau yang di rumah karet, ya, itu ada masjid bawah itu, Mas. Itu ngajinya munfasilah itu, Mas. Ya, Pak Yainya itu di dalam musola ngaji, ya, di depannya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh semua. Ya. Terus sampingnya musola itu ada ruku. Nah, ruku itu ada tangga-tangganya. Nah, bapak-bapaknya itu ada ngajinya di tangga-tangganya itu. Dan sambil udud, obrol sendiri. Itu namanya ngaji munfasilah itu, Mas. Paham sampai sini? Ini untuk takribudhan. Antum paham. Apa itu dhamir, kata ganti yang mutasilah, yang lengket, dan munfasilah. Cara ngapalinya lagi gimana, Mas? Mut itu di mut, Mas. Nempel, Mas. Mutasilah. Di mut itu nempel, Mas. Kalau munfas, fas. Ya. Itu dicuh gitu. Dilepaskan. Terpisah. Ya sakarep. Ya. Pemain itu caranya seperti itu, Mas. Ya. Antum sudah masuk ke dalam dunia cocologi yang begitu membahana, Mas. Tenang aja, Mas. Wa in kana mu'allif di sini, walaupun mu'allif rahimahullah di sini apa? Lam yadhkur munfasilata. Suf, antum lihat bagaimana ketelitian dari Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Lam yadhkur munfasilah. Karena apa? Jitana saja. Ya, jitana saja. Tidak disebutkan yang munfasilah. Lakin dakaraha ahlul ilmi. Namun para ulama sudah menjelaskannya. Sudah menyebutkannya. Wa fi hadhil qa'idat. Ya. Wa fi hadhil qa'idati rahatun lil insan. Suf. Dalam kaidah ini. Ya, dalam kaidah tentang domir itu ada yang mabni. Dan domir mabni ini ada yang muttasilah dan ada yang munfasilah. Ini adalah kaidah yang melegakan bagi manusia. Kenapa? Fakullama wajadta dhamiran fahuwa mabniyun bisababi asyabaha alwad'i. Kenapa? Di sini kaidahnya, kaidahnya apa? Setiap kali engkau mendapati ada dhamiran, kata ganti, fahuwa mabniyun, maka dia adalah mabni. Jadi kata ganti pasti mabni. Sebabnya apa? Bisa babi syabahi lwad'i. Karena ada keserumpamaan peletakan. Paham sampai sini? Nah. Sekarang, qaluhu perkataannya wal ma'nawi. Bukan mu'nawi. Ini juga manusia. Oh, berarti yang nulis juga ngantuk juga, Ustaz. Berarti wajar dong kita kalau kajian juga ngantuk. Enggak. Antum enggak wajar. Kok sadis gitu, Ustaz? Ya, ini bukan masalah sadis atau enggak. Ini tentang manusiawi atau tidak. Yang manusiawi, semuanya salah. Ini mengharokati menjadi dhamma. Al-mu'nawi. Tapi di sini adalah al-ma'nawi. Ya. Ini harusnya ya. Ini gini, ini. Ya. Kemudian wal-ma'nawi. Mas, Mas. Wal-ma'nawi, Mas. Rasah mikir sing aneh-aneh, Mas. Ai wasyabahul ma'nawi, yaitu penserupaan maknanya. Wahada huwal qismus tsani, dan itu adalah pembagian yang kedua. Maksudnya pembagian yang kedua apa? Yang tentang tasyabuhnya itu, Mas. Penserupaan yang kedua. Macam yang pertama bil wad'i, yang kedua di sini adalah ya. Nah, ma'nawi. Nah. Qaluhu fi mata. Ya. Perkataan di sini adalah fi mata. Asyabahul ma'nawi itu menyerupai tentang makna. Fi mata. Wa mata tushbihul harfa fil makna. Ini mata di sini menyerupai harf dalam maknanya. La fil wad'i, bukan dalam peletakannya. Li'anna mata hurufuha thalathatun. Nah, kita ulangi di sini, Mas. Mata ini hurufnya ada tiga. Maksudnya apa di sini? Ada mim, ada ta, ada alif layina. Maka disebutkan apa? Ada tiga. Paham sampai di sini? Ada tiganya? Nah. Hurufuha thalathatun. Walakinnaha tasluhu an takuna syartan. Ya. Namun, di sini berlaku juga antakuna syartan. Dia bisa menjadi apa? Syarat. Tasluhu antakuna istifhaman. Dan juga bisa menjadi dia itu sebagai apa? Istifham. Tanda tanya. Wasyartu qad wudi'a lahu harfun dalun alihi. Wal istifhamu qad wudi'a lahu harfun dalun alihi. Fa'idha ja'alnaha syartiyatan asbahat fil makna in. In syartiyah. Ya. Misalnya apa? Mata tajidu kuwah fazawij. Loh, ini contoh aja, Mas. Mata ya, tajidu kuwah ya. Mata tajidu kuwatan fazawij. Ini ada syarat. Seolah-olah seperti in. In. Ya. Seolah-olah seperti apa? Jika. Jadi mata di sini menyerupai harf dalam hal makna. Yaitu seperti apa? In. Anak kasih pertanyaan apa contoh ini biar antum gebrekek, Mas. Ya, kalau yang model-model seperti itu mesti menyegarkan. Jika di sini anak ulangi lagi. Ya. Nah. Wa idza ja'alaha istifhamiyatan asbahat fil ma'na hamzatul istifham. In syi'ta faqul tushbihu hal. Wa hiya ila hal aqrabu min al hamzah. Li'anna hal mawdu'atun 'ala harfain. Wa mata 'ala thalathati ahrufin. Fa hiya ila hal aqrabu minha ila al hamzati. Lakinnahum ja'aluha mushbihatan lil hamzati fil ma'na li'anna al asla fil adawati al istifhami hiya al hamzah. Tuf. Ini untuk menyebabkan antum faham kenapa itu ada kesumpamaan makna, bukan struktur komponen yang membentuknya. Sekarang kita mempelajari apa? Kenapa ada isim mabni? Karena keserupamaan dengan huruf yang sifatnya apa? Sama maknanya. Bukan sama struktur komponen hurufnya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi gini. Mas Irman? Paham? Nah. Domair itu jamak dari mana, Mas? Domair, jamak dari apa? Umirun. Aywa, san Allah mafiyari. Nah. Sehat berarti. Qaluhu fi mata. Ya. Ini syabahul ma'nawi. Mata di sini adalah menjerumpamai fi mata. Fa mata tushbihul harfa fil ma'na. Dan mata ini bisa kapan, bisa jika. Untuk menyebutkan apa tentang waktu atau juga syarat. Dan ini menjerumpamai harf dalam hal makna. La fil wad'i, bukan dalam hal wad'i. Wad'i apa? Peletakan. Peletakan maksudnya di sini adalah komponennya. Komponen pembentuknya. Li'anna mata, karena mata di sini, ini hurufuha thalathatun. Antum faham enggak hurufuha thalathatun? Mim, T, dan ya, alif. Ya. Kalau di sana sebenarnya T. Nah, itu T. Walakinnaha tasluhu an takuna syartan. Namun berlaku juga dia maknanya sebagai syarat. Ya. Yaitu jika. Wa tasluhu an takuna istifhaman. Jadi ini yang pertama Mas Antum tulis di sini awal. Ini mata. Jadi mata ini pertama apa? Syarat. Ya. Kemudian mata yang kedua apa? Istifham. Paham maksudnya sih? Kalau anak tulis seperti ini, antum jadi paham enggak? Mata di sini ini bisa ya, bisa menjadi syarat, bisa menjadi istifham. Jika, apakah? Istifham. Untuk tanda tanya. Paham saya sih? Nah, jadi kalau antum bisa menuliskan seperti ini, jadi mudah. Nah, di sini antum lihat, ya, wasyartu qad wudi'a lahu harfun dalun alaihi. Dan kenapa syarat ini? Maka ini ada komponen yang diletakkan, ya, wudi'a lahu harfun dalun alaihi, yang menunjukkan kepadanya. Maksudnya apa? Kapan idin bisa menjadi syarat dan kapan menjadi istifham, itu akan ada tanda yang menunjukkan kepada inya itu, mas. Paham maksudnya? Begitu juga wal istifham qad wudi'a lahu harfun dalun alaihi. Begitu juga kapan itu mata menjadi istifham, ya, kapan mata itu menjadi istifham, kalau diletakkan, ya, huruf yang menunjukkan atas posisinya mata itu menjadi istifham. Paham ya? Ya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi mata itu bisa menjadi syarat, mata itu bisa menjadi istifham, kapan? Nah, itu kalau ada yang menunjukkannya. Ya. Fa idza ja'alna ha syartiyatan asbahat fil ma'na in. Kalau kita menjadikannya itu sebagai syartiyatan, syarat ini, mas, maka ini asbahat, menyerupai fil makna. Antum lihat di sini fil makna. Jadi ini maknanya, mata makna. Maknanya yang pertama adalah syarat, yang kedua apa? Istifham. Kalau mau ditulis seperti ini lebih asan. Mata maknanya ada dua, bisa dipakai untuk syarat, bisa dipakai untuk istifham. Nah, ketika dipakai sebagai maknanya in syart, ya, in syartiyah, ya, ya, wa idza ja'alnaha istifhamiyatan, dan kalau kita menjadikannya dia istifhamiyatan, ini istifham yang kedua, ini istifham, asbahat fil makna hamzatul istifham, maka ini, ana ulangi lagi, mata, karena ini kan lembarannya sudah bedaan, ana tulis lagi biar antum. Nah, ini kan syart dan ini istifham. Nah, ini makna, ya, makna. Ya, kalau dalam syarat ini seperti in, kalau dalam istifham ini mau hamzah atau hal. Ya, nanti akan dipecah lagi mana yang lebih pas. Nah, ini ketika disebutkan fil makna hamzah, ya, hamzah ini adalah hamzah istifham, ya. Wa in syi'ta faqul tushbihu hal. Kalau engkau mau, itu engkau katakan apa? Tushbihu, menyerupai hal. Apakah? Ini apa? Jika. Ya. Wa hiya ila hal aqrabu min al hamzah. Hamzah istifham itu ini, mas. Contohnya apa? Ya. A. A. Contohnya apa? Aiba. A anta tabibun? Atau a anta mutazawwijun? Seru itu, mas. A anta naimun? Nah. Ya. Apakah engkau itu tidur? Tak. Jawabannya apa? Lak, lak apa? Lak, lak ban, Ustaz? Ya, bukan. Ya. Jadi itu nanti akan dibahas lebih panjang lagi. Tapi di sini yang antum harus pahami di sini paragraf ini, Mas. In syi'ta faqul tusbihu hal. Kalau engkau mau itu menyerupai hal, Pak. Ya. Hal itu apa, Pak Adi? Mananya? Tanpa ka. Ya, seperti hal anta na'im? Na'am. Ya. Pak Adi jujur, insyaallah. Ya. Na'am. Ya, itu yang jawab sisanya. Naam. Naam. Wa hiya ila hal aqrabu min al hamzah. Maka dia, ya, maksudnya di sini adalah mata yang menjadi makna istifham itu lebih dekat ke hal daripada a. Maksudnya apa? Kalau misalnya a anta naim, itu kalau a itu jawabannya bukan na'am. A anta talib. Ya. Karena apa? Karena di situ ketika ya orang menanyakan hal dan pakai hamzah itu beda. Ya. Sehingga ketika misalnya ya ketika orang menjawab dengan hal, maka dia menjawabnya na'am wala. Ya. Karena a anta itu harus ada yang lainnya. A anta naimun am. Ada amnya, Mas. Ya, jadi di situ ada perbandingan. Itu tentang apa? Istifham, ya, yang berkaitan dengan mutsbat. Pertanyaan yang positif. Ya. Ada juga nanti adalah istifham ya yang sifatnya manfi. Istifham tanda tanya apa? Yang negatif. Ya. Sehingga di situ penjelasannya banyak. Jika misalnya kalau misalnya ditulis dhahabta ila madrasah, ya, apakah engkau itu sudah pergi ke madrasah? Jawabannya apa? Naam, dhahabtu ila madrasah. Kayak misalnya, hal, hadarta darsa. Naam, hadartu dars. Nah. Nah. Itu kaitannya dengan tentang kalau misalnya A, ya itu jawabnya juga harus dengan bala untuk yang pertanyaannya istifham manfi, jawabnya untuk hamzah itu untuk dengan bala, ya bala iya sama, tapi hanya itu untuk yang jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang negatif yang manfi. Ya, itu bukan jawabannya na'am, tapi bala. Alastu bi rabbikum? Bala. Di ayat. Ya. Karena itu adalah pertanyaan manfi. Tidakkah aku itu adalah Rob? Rob kalian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Sebutannya buka. Bukan na'am, salah di situ. Apa? Bala. Ya, itu bala. Tapi kalau misalnya istifham yang mutsbat, maka dia jawabnya na'am. Na'am. Paham ya? Ini nanti akan dibahas ketika waktunya, atau nanti Anda akan tambahkan ada tambahan catatan kecilnya di situ, insyaallah binillah. Nah, yang jelas antum pahami tentang ada hamzah dan hal. Ya. Sehingga di sini li'anna hal maudhu'atun 'ala harfaini. Karena hal ini posisinya dia ini terbentuk menjadi dari apa? Ha dan lam. Jadi dua. Dua komponen. Sedangkan mata di sini tiga komponen. Ya. Mata di sini tiga komponen karena ma, ta dan ya. Fa hiya ila hal aqrabu minha ila al-hamzah. Maka dia kalau misalnya di tashbih, diserupamakan dengan hal, itu lebih dekat daripada hamzah. Karena hamzah satu apa mas? Satu huruf. Sedangkan hal di sini dua. Ya. Sedangkan mata itu tiga. Tiga ke satu dibandingkan tiga ke dua, lebih dekat mana? Pak Hadi. Pak Hadi guru matematika. Aywa kedua. San. Allahumma barik. Nah. Di sini lakinnahum, namun mereka ja'aluha musybihatan lil hamzah fil makna. Tapi di situ apa? Mereka ahli nahwu menjadikan samanya itu dalam makna untuk menyamakan dengan hamzah, bukan dengan hal. Kenapa? Karena hamzah itu membutuhkan apa? Berlakunya dalam yang pembahasan ada pilihan di situ. Ya, maksudnya bahasanya untuk hamzah dibandingkan hal, ya. Ya. Karena di sini ada istifham yang musbat dan ada yang manfi. Kalau misalnya pertanyaan yang negatif hamzah, ya, itu bisa dibahas misalnya apa? Tadi alastu bi rabbikum? Qalu bala. Sebutannya bukan na'am tapi bala. Sehingga di situ menunjukkan bahwasannya konteks ke hamzah itu lebih pas daripada hal. Kayaknya nanti kita akan sebutkan tentang kriteria detail perbedaan antara hamzah dan hal. Nah, karena li'annal asla fil adawatil istifham hiyal hamzah. Suf. Karena asal dari tanda pertanyaan itu adalah hamzah. Ya. Bukan hal. Paham sampai di sini? Nah. Nah, ini sudah satu jam lebih. Barakallahu fikum. Naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.